sesesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Rasa sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Semua siap teriak. Sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Terima kasih. Terima kasih.